Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول الإمام السعدي رحمه الله: أي جميع ما دب على وجه الأرض من آدمين أو حيوانين بري أو بحري فالله تعالى قد تكفل الله وقد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم ورزقها على الله. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah satu pun dari makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, dan Allah Maha mengetahui tempat tinggalnya dan tempat perginya. Kullun fi kitab, seluruhnya sudah tertulis di dalam kitab. Lauhul mahfuz. Fi kitabim mubin. Kata Imam Sa'di rahimahullah, jami' ma dabba ala wajhil ardh, seluruh makhluk yang melata, yang berjalan di atas bumi. Hingga di atas bumi itu bukan artinya di bumi seluruhnya, mau di daratan, di lautan, maupun di udara. Pokoknya di bumi seluruhnya. Ala wajhil ard min adamiyin aw hayawan barri aw bahri, dari manusia maupun hewan seluruhnya, di atas daratan, atau di lautan, atau di udara. Allah Ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, wadakaffala bi'arzaqihim wa aqwatihim, sudah menanggung rizki mereka, makan mereka, Allah yang nanggung. Allah yang menanggung itu. Allah takaffala bi'arzaqihim, Allah lah yang telah menanggung rezeki mereka seluruhnya, makanan mereka seluruhnya. Farizquha 'alallah, maka rezekinya mereka, rezekinya mereka, makan, minum, dan lain sebagainya, Allah yang menanggung itu semua. Seluruhnya makhluk yang ada di bumi ini. Wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaaha, dan Allah Maha mengetahui tempat dia tinggal di mana. Ya, mau perginya kemana juga Allah Maha mengetahui. Mau ke sana, kemari, kemana saja Allah Maha mengetahui tempatnya. Aya'lam mustaqar hadhihi ad-dawab wa huwa al-makan alladhi tuqimu fihi wa tastaqirru fihi. Allah Maha mengetahui tempat binatang ini atau makhluk ini mukim di mana, tinggal di mana, tidurnya di mana. rumahnya di mana, istirahatnya di mana. Naam, wa tawilai wa mustaudaha ayil makan alladhi tantaqil ilaih idhabiha wa majiha wa awarid ahwaliha. Itu tempat tujuan dia mau ke mana. Ya, dia mau naam ke kanan, ke kiri atau kemana saja, datang pergi, ya singgah atau apapun keadaannya, apapun keadaannya, Allah Maha mengetahuinya. Fulan di mana? Allah Maha mengetahui. Fulan di mana? Tahu. Ya, Allah Subhanahu wa Taala Maha mengetahui itu semua. Kulun min tafasil ahwaliha, masing-masing dari perincian keadaan-keadaan itu semua ada di dalam kitab mubin Lauhul Mahfuz, yang terkandung di dalamnya seluruh kejadian-kejadian yang ada di alam dunia ini, di alam semesta ini. Walladzi taqa fis samawati wal ard, seluruh kejadian yang ada di alam semesta, baik langit maupun bumi, seluruhnya termaktub, tertulis, tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Al-jami' qad ahata biha ilmullah, seluruhnya Allah Maha mengetahui, meliputi itu semua. Wa jara biha qalamuh wa nafadat biha masyiatuh wa wasi'aha rizquhu, telah kering tinta dan telah terjadi, terlaksana kehendak Allah, ketentuan Allah, dan maha luas rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal tatma'innal qulub ila kifayat man takaffala bi arzaqiha, maka hendaknya jiwa-jiwa ini harusnya merasa tenang, karena yang menanggung adalah Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, karena yang menanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, bukan fulan-fulan, bukan. Allah yang menanggung rezekinya masing-masing. Wa ata ilman bi zawatiha wa sifatiha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, mengilmui apapun itu bentuknya. Allah tahu, Allah Maha mengetahui sifatnya, bentuknya, jenisnya, cirinya, apapun itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha mengetahui itu semua, meliputi itu semua. Ahata ilman bizawatiha, meliputi dengan ilmunya Allah tentang zatnya dari makhluk atau sifatnya dari makhluk. Nah, sehingga bagi hamba-hamba Allah, kalau sudah mengetahui bahwasanya Allah lah yang menanggung, ya mintanya kepada Allah, memohonnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, bergantungnya rezeki, bergantung hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menanggung kita semua, sehingga enggak pantas minta kepada makhluk, minta kepada manusia, kepada selain Allah. Nah, karena mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, yang memberikan rezeki, nah, yang menanggung rezeki dari makhluk, di langit maupun di bumi, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengilmui, meliputi ilmunya seluruh dari makhluk, sifatnya, bentuknya, cirinya, apapun itu Allah Maha mengetahuinya. Sehingga walaupun manusia tidak tahu, ya Allah Maha mengetahui. Nah, harusnya kita takut dan lebih takut hanya kepada Allah saja. Hada tauhid. Hada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah.